pertama pemuda bangsa dalam menjaga bersara kita dari segala rongrongan penghancur negara. Tonggak pertahanan engkau pemuda, pembawa martabat di mata dunia. Tiga berita itu tanggung jawab bersama. We'll be right back.